إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap kali sholat, setiap kali kita berdiri di dalam sholat, kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan ini bukan berarti yang sekarang kita berada padanya, yakni al-Islam, bukan berarti yang sekarang kita sedang melakukan beramal dengannya. Dan bukan berarti itu tidak benar. Akan tetapi karena sangat butuhnya kita kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kepada hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memohon setiap kali kita berdiri di dalam sholat, memohon ditunjukkan ke jalan yang lurus. Dan karena sungguh fitnah-fitnah, ujian-ujian, perkara-perkara yang akan menyimpangkan kita dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus tersebut, selalu mengintai dan selalu mengikuti di setiap saat. Disebutkan di dalam hadis, badiru bil a'mal fitanan ka kitail lail mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiro wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiro yabi'u dinahu bi arad min adunya. Oh, kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersegeralah kalian beramal. Bersegeralah kalian beramal. Dan sungguh akan datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Karena dahsyatnya fitnah tersebut, dan seseorang di waktu pagi masih beriman, di waktu sore sudah kafir. Atau di waktu sore masih beriman, di waktu pagi sudah kafir. Dia menjual agamanya, dia menukar agamanya dengan perkara dunia, sehingga menjerumuskan dia pada kekafiran. Fabarakallahu fikum ayol ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an. Naam, hidayah taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika seseorang sudah disampaikan kepadanya kebenaran, ketika hujjah, dalil, keterangan, ilmu dakwah sudah sampai kepadanya. Belum tentu orang tersebut mau menerima, mengikuti dan mengamalkan hujah, dalil, keterangan dan penjelasan-penjelasan tersebut. Nah, dia baru mendapatkan hidayatul irsyad, hidayah berupa petunjuk, yakni sudah sampai kepadanya ilmu. Akan tetapi kemudian dia mau mengikuti ataupun mengamalkan atau menjadikan ilmu tersebut sebagai pedoman di dalam dia beramal, itu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut hidayatul taufik. Nah, oleh karenanya kita senantiasa setiap kali kita berdiri di dalam sholat-sholat kita memohon untuk ditunjukkan pada jalan yang lurus tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimu jami'an, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya tidak bisa memberikan hidayah atau taufik kepada siapapun. Disebutkan di dalam hadis ketika Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya tersebut supaya mengucapkan la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju indallah, kalimatan uhaju ilaika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan menolongmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dekat Abu Thalib ada Abu Jahal dan yang lainnya. Kemudian Abu Jahal pun mengatakan, dan yang mananya, apakah kamu sudah benci terhadap agama Abdul Muthalib? Itu agama pendahulunya, agama kesyirikan. Nabi SAW pun mengulanginya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan menolongmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Jahal pun mengulangi lagi perkataannya, dan wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muthalib? Dan sampai akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah atau mati di atas kekafiran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah atau taufik kepada orang yang dicintainya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah atau taufik kepada orang yang kamu cintai. Nah, demikian di dalam Al-Quran banyak dijelaskan kisah-kisah para nabi. Nabi Ibrahim dengan bapaknya, Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Lut dengan istrinya. Tidak sejalan. Bapaknya Nabi Ibrahim yang disebutnya Azar, lebih memilih agama kesyirikan, tidak mau mengikuti ajakan putranya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demikian Nabi Nuh mengajak anaknya supaya ikut naik di atas perahunya. Tapi anaknya memilih untuk naik ke gunung. Fabarakallahu fikum. Ala kulli hal, hidayatul taufik hanyalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya banyak-banyaklah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan hidayah itu taufik tersebut. Walaupun kebenaran sudah terang benderang, nah, bagaikan matahari di siang bolong. Akan tetapi kalau tidak ada hidayah itu taufik pada orang tersebut, maka dia pun tidak akan mengikuti, dia pun tidak akan menerima kebenaran tersebut. Nah, dia lebih memilih mengikuti hawa nafsunya, atau fanatisme terhadap golongannya, atau perasaannya, nah, atau persangkaannya, atau nam ikut-ikutan mengikuti orang banyak. Nam fa barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nam sehingga disebutkan di dalam riwayat Nabi berdoa, Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni tiba'ah warinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran itulah benar, dan karuniakanlah kepadaku untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepadaku kebatilan itu adalah batil, dan karuniakanlah kepadaku untuk menjauhinya. Demikian juga Nabi SAW mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sharif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas mentaatimu. Barakallahu fikum. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya untuk menetapi, mengikuti, untuk berpegang teguh dengan kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita yang benar itu adalah benar, dan mengkaruniakan kepada kita untuk mengikutinya, dan menunjukkan yang batil itulah batil, dan mengkaruniakan kepada kita untuk menjauhinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Dan kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membaca keterangan beliau pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar untuk mengumpulkan zakat harta. Dan menurut kejadian yang ada di lapangan, ada tiga orang yang disebutkan dalam hadis ini yang tidak mau memberikan zakat harta, ya. Dan yaitu Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Umar memberikan laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, adapun Ibnu Jamil yang tidak mau memberikan, tidak mau menunaikan zakat harta, ya, karena nambahil yang dulunya dia fakir, kemudian Allah memberikan kecukupan, memberikan kekayaan kepadanya. Enam. Adapun Khalid, nah, maka dia telah menginfakkan, menyiapkan hartanya untuk fi sabilillah. Dan sedangkan Al-Abbas adalah menjadi tanggungan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Al-Abbas adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita lanjutkan membaca keterangan beliau. Khalid bin Walid huwa ibnul Walid ibnul Mughirah Al-Qurashi Al-Makhzumi ibnu ukhti Maimunah bintil Harith jawjin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalid bin Walid, ya, ibnul Walid ibnul Mughirah Al-Qurashi Al-Makhzumi nam ibnu ukhti Maimunah. Anam, ya, keponakan Maimunah bintul Harith, di mana Maimunah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahadu asyrafi Quraisyin fil jahiliyah wa suj'anihim. Khalid bin Walid adalah salah seorang pemuka Quraisy di masa jahiliyah dan andalan mereka, ya, pemberani. Khalid bin Walid orang yang pemberani, ya, andalan mereka dalam keberaniannya. Syahida ma'ahum al-hurub ilal Hudaybiyah. Khalid bin Walid Nah, mengikuti bersama orang-orang Quraisy pada waktu tersebut peperangan sampai ke Hudaybiyah. Tsumma aslama sanata 70 aw 80 min al-hijrah. Wa syahida ghazwata Mu'tah. Dan kemudian Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun 7 atau ke-8 Hijriah dan mengikuti perang atau menyaksikan perang Mu'tah. Wa fathah Makkah wa Thaif. Dan peperangan penaklukan kota Mekah dan Thaif, kota Thaif. Wa qatala ahla Riddati wa Faris wa Rum wa fathah Dimask. Khalid bin Walid nam memerangi orang-orang yang murtad, juga orang-orang Faris dan Romawi, dan penaklukan kota Dimaski. Qala fi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Khalidun saifun min suyufillah nimafatal ashirah. Khalid adalah pedang dari pedang-pedang Allah, sebaik-baik pemuda al-ashirah. Tufiya sanata 21 bil Madinah wa kila fi Himsin. Khalid bin Walid meninggal tahun 21 Hijriah di Madinah, dan ada yang mengatakan meninggalnya di Himsin, di Hims. Al-Abbas Abul Fadl bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi ahadu a'ma min Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Abbas adalah Abul Fadl bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, salah seorang paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wulida qablahu bisanatain. Al-Abbas dilahirkan 2 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yujilluhu wa yukrimuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormatinya dan memuliakannya. Wa yaqul hadza baqiyatu abai. Dan Nabi SAW mengatakan, inilah bapak-bapakku yang tersisa. Wa kanat lahu asiqayah fi Zamzam fil jahiliyah wal Islam. Dan dulu Al-Abbas memiliki bagian air ya, atau minum di Zamzam di masa jahiliyah dan juga di masa Islam. Hadara bai'atul Aqabah qabla yaslim. Al-Abbas menyaksikan Baitul Aqabah sebelum dia masuk Islam. Wa syahida Badrun ma'al musyrikin. Wa asara awana wa nawasra faftada nafsahu. Wa raja ila Makkah fabaqiya fiha. Al-Abbas mengikuti perang Badar bersama orang-orang musyrikin, dan dia ditawan. Kemudian dia menebus dirinya sendiri, dan dia pun kembali ke Mekah dan tinggal di Mekah. Aslama amal fathi fahajara waltaqa bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Al-Juhfah. Farajamahu li Makkah. Al-Abbas masuk Islam tahun penaklukan Mekah. Kemudian dia berhijrah dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Juhfah. Kemudian dia kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Wa syahidal fath wa thabata fi Hunain. Dan dia mengikuti 6 penaklukan kota Mekah, dan dia tetap di kemudian dia menetap di Hunain. Wa kana dha ra'yi wa aqlin yushawiruhu as-sahabah wa ya'khuduna bi ra'yihi. Al-Abbas ini adalah orang yang memiliki pendapat dan akal. Ini orangnya cerdas, pandai, ya, banyak pendapatnya. Dan para sahabat mengajak musyawarah Al-Abbas dan mengambil pendapatnya. Mereka mengambil pendapat Al-Abbas ini. Wahu Abu Muluk Banil Abbas kana lahu asharatun minal walad. Wahu Abu Muluk, Abu Muluk Banil Abbas. Nam Al-Abbas memiliki 10 anak. Wa yuqal innahu ahsa waladahu fi amin al-mi'atain fabalagu 33 alfan. Wallahu alim yang dimaksud ini, ya. Jadi dikatakan dia menghitung anaknya dalam 1 tahun 200 kali. Atau 6 kemudian mereka sampai 6 menjahit 33 ribu anaknya. Wallahu alam apa yang dimaksud ini. Tuwfiya fi Sya'ban sanata 32. Al-Abbas meninggal di bulan Sya'ban tahun 32 Hijriah. Wadufina fil Baqi dan dikuburkan di pekuburan Baqi. Ba'atha arsala. Ba'atha artinya arsala, itu mengutus. Ala sadaqati ala zakati liqabdiha. Mengutus atas sodakoh, yaitu atas zakat, untuk mengambil zakat tersebut. Jadi maksud dan sodakoh di sini adalah zakat, zakat harta. Faqila ay lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal qail Umar radhiyallahu anhu wa lam yusarrih bismihi ikhfa'an lahu au nisyanan. Faqila, maka dikatakan, yakni dikatakan kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan yang mengatakan adalah Umar radhiyallahu anhu, dan tidak disebutkan namanya, ya, dalam rangka disembunyikan namanya atau lupa, tidak disebutkan namanya. Mana'a aba daf nam dafiz zakah, daf'a zakah. Mana'a yani enggan membayar zakat. Amun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay akhu abihi minal ab. Amun Nabi itu pamannya Nabi. Al-Abbas adalah pamannya Nabi. Nam ammu adalah paman, saudara dari bapak. Jadi dalam bahasa, dalam istilah orang Arab ada ammun, ada kholun. Artinya sama, paman. Kalau ammun ini adalah paman dari bapak, yaitu saudara bapak. Kalau kholun adalah paman, saudara dari ibu. Saudara dari ibu. Ya, nam. Di sini Abbas, Al-Abbas adalah paman Nabi, dan itu saudara, saudara bapak, ya, saudaranya bapaknya Nabi SAW, itu saudaranya Abdullah. Wadzukira qarabatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam tamhidan lima ya'ti min dhamanin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li sadaqatihi. Dan disebutkan nam kekariban apa? Kekarib kerabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini dikatakan amun Nabi, pamannya Nabi. Ya. Nam disebutkan demikian ini sebagai pembukaan ataupun mukadimah, ya, untuk apa yang akan datang berupa jaminan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap sedekah, sedekah pamannya. Jadi sedekah pamannya nam ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nam. Illa an kana fakiran, kecuali bahwasanya dulu Ibnu Jamil adalah fakir. Sampai selesai, ila akhir sampai selesai. An masdariyah. Wa ma ba'daha muawwal bil masdar. Al maf'ul li yankimu. Wa takdiru ma yankimu illa kaunahu fakiran fagnahullah. Ya. An di sini illa an. An di sini an masdariyah. Dan apa-apa yang setelahnya ditakwilkan dengan masdar. Nah, sebagai maful dari kata yankimu. Dan kalau ditakdirkan, nah takdirnya kalau dilahirkan, ma yankimu illa kaunuhu fakiron. Asalnya illa an kana fakiron. Ya. Dan kemudian ditakwilkan menjadi ma yankimu illa kaunuhu fakiron. Fagnahullah. Ya, jadi tidaklah dia enggan membayar zakat. Nah, kecuali keberadaannya dulu dia fakir, kemudian Allah memberikan kekayaan kepadanya. Wa sama mithla hadza at-ta'bir ta'kidun ta'kidu dzam bima yushbihu al-madah. Dan dikatakan semisal ungkapan ini adalah penguat celaan dengan apa yang menyerupai pujian. Jadi ini merupakan ungkapan celaan, hanya sepertinya seperti pujian. Tadlimuna Khalidan, kalian mendolimi Khalid. Ya. Tangkisunahu haqqahu. Dolim itu artinya kalian mengurangi haknya. Ya. Mengurangi haknya itu dolim namanya. Dan ya, nah. Jadi seseorang mendolimi dirinya sendiri, dia mengurangi hak terhadap dirinya. Seseorang mendolimi orang lain, dia mengurangi hak orang lain. Seseorang mendolimi Allah Azza wa Jalla, itu dengan berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengurangi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah. Haitsu tansibunahu ilal bakhli bizakah. Apa kedoliman kalian terhadap Khalid? Yaitu kalian menisbahkan kepada Khalid bakhil atau tidak mau membayar zakat. Ya, nah, padahal bukan demikian keadaannya. Wadharo ismuhu fi mawdhil dhamir tafkhiman li syanihi. Dan dinampakkan namanya, ya, tadlimu Khalidan. Nah, ditampakkan namanya, didohirkan namanya, nah, pada kedudukan dhamir. Padahal bisa dengan diganti dengan dhamir, dengan kata ganti, ya, tadlimuhu misalkan. Nah, akan tetapi kenapa di sini dinampakkan Khalidan? Ya, karena nah, perkaranya besar. Ya, karena perkaranya besar. Ya, urusannya besar. Nah, ihtabasa ay wadu'aha habisatan la yatasarraf fiha. Naam, ihtabasa yani habasa yani meletakkannya atau menyimpannya, ya, menahannya, tidaklah dia mempergunakan naam harta tersebut. Adro'ahu, ya, ini berkaitan dengan Khalid bin Walid yang dia telah menyiapkan ataupun menyimpan baju besinya untuk fi sabilillah. Ya, jadi tidak dipakai apa-apa. Jadi dia simpan, dia siapkan untuk perang. Jadi ya, jalan Allah. Naam. Adro'uhu jam'u dir'in. Adra'u itu bentuk jama dari dir'in. Dir'in. Wahuwa komisun yunsaju min hilakil hadid yulbasu fi al-harb liyattakiya bihi asiham. Dir'un atau baju besi itu komisun, baju yang dibuat dari lingkaran-lingkaran besi yang dipakai ketika peperangan. Ya, yunsaju di sini bukan ditenun, ya, tapi dibuat gitu. Dan kalau arti di kamus ya ditenun. Ya, maksudnya dirun di sini adalah baju, nah, yang dibuat dari besi, dari lingkaran-lingkaran besi, nah, dipakai ketika perang. Dipakai ketika perang, nah, untuk menjaga diri dari panah-panah. Ya. Nah, ya kalau orang sekarang bilangnya Pak rompi perang, ya, topi baja. Nah, itu untuk enam perlindungan diri ketika peperangan. Adadahu jamu apa itu? Iddun ya. Jamu iddun wa huwa ma ya'uddu atau ma yu'addu lil harb minas silah wad dawab. Adadahu bentuk jamak dari iddun, yaitu apa-apa yang disiapkan untuk peperangan berupa senjata dan kendaraan. Di sini dawab ini hewan, hewan karena dulu enam untuk peperangan itu tidak memakai tang atau mobil atau pesawat, tapi makanya hewan, ya, unta atau kuda. Enam. Jadi apa-apa yang disiapkan untuk peperangan berupa senjata dan hewan, ya, hewan untuk ditunggangi ketika perang. Fi sabilillah fi tariqihi al-musil ilaih, di jalan Allah itu di jalannya yang mengantarkan kepadanya, yang menyampaikan kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bihi huna al-jihad fi sabilihi, dan yang maksud fi sabilillah yaitu berjihad di jalannya, di jalan Allah. Litakunu kalimatuhu hiyal ulya wa dinuhu huwa adh-dhahir, supaya ada kalimat Allah itu tinggi dan agamanya itu zahir, menang. Fahiya ay zakatuhu, fahiya yaitu zakatnya. Alayya wa mithluha, enam tanggunganku dan yang semisalnya, ya, alayya, enam tanggunganku dan yang semisalnya. Multazimun biha wa bi mithliha aidan, yaitu keharusan zakat tersebut, ya, aku, tanggungan aku dan yang semisalnya, ya, kewajiban-kewajiban paman tersebut, ya, dijamin ataupun ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enam. Ya Umar. Ya Umar, wahai Umar, nidaun yurad bihi atanbih lima sayudzkar ba'dahu. Ya Umar, ini adalah panggilan. Ya, panggilan. Naam, wahai Umar. Yang dimaksud dengannya adalah memberikan tanbih, memberikan peringatan terhadap apa-apa yang akan disebutkan setelahnya. Jadi supaya lawan bicara benar memperhatikan, ya, benar-benar memperhatikan, ya, maka diberikan nida, dipanggil, ya Umar, ya, wahai Umar. Naam. Amma syarta amma alimta. Apakah kamu enam tidak merasa, ya, apakah kamu tidak mengetahui? Sya'arta ay alimta. Fal hamzatu lil istifham wa ma nafiyah wa alaihi fahuwa ditakrir. Hamzah pada kata ama, ya, adalah hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Wa ma, dan sedangkan ma, ma nafiyah, ma yang maknanya meniadakan, ya. Apakah kamu tidak tahu? Begitu. Naam. Dan berdasarkan hal ini yang dimaksud adalah penetapan. Ya, apakah kamu tidak tahu, maksudnya kamu benar-benar tahu. Begitu, ya. Sinwun sinwu abihi, bagian atau cabang atau sekutu bapaknya. Syarikuhu fi aslihi kan nakhlatain fi aslin wahidin. Ya, paman itu adalah bagian atau sekutu bapaknya. Yani syarikuhu, sekutunya di dalam asalnya, yaitu seperti dua pohon kurma pada satu batang, ya, pada satu pohon. Wallahualam ada kurma yang bercabang atau, ya, bagaimana? Ya, nah, kalau secara teori, ya, pohon kurma itu seperti pohon kelapa, tidak memiliki cabang, ya. Tapi mungkin ada saya, ya. Nah, enam. Baik. Jadi di sini yuqalu lahumā sinwan wal wahidah sinun. Jadi dikatakan untuk keduanya itu untuk bapak dan paman, untuk bapaknya sendiri dan paman, ya, dikatakan sinwan. Ya, berserikat atau bersekutu. Ya, dan sinwan bentuk mufradnya adalah sinwun. Ya, sinwun. Nah, jadi biasanya apa? Bapak dengan paman, ya, bapak dengan paman. Jadi orang tua kita, bapak kita dengan paman kita. Ya, itu kadang dianggap apa? Dianggap satu. Ya, dianggap sama. Ya, dianggap sama. Ya, nah. Ya, karena bapak kita dan paman kita apa namanya? Satu orang tua. Ya, satu orang tua. Ya, nah. Jadi kakek kita melahirkan bapak kita dan paman kita, kan begitu. Ya. Nah, enam. Taib. Ini penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Taib, kemudian asyarul ijmali, mal yang global dari hadis ini. Waktu sudah masuk ya. Jam 7 lebih 54. Selasa hari-hari ini jam 7 lebih 51 52. Nah, begitu juga waktu duhur sudah agak maju ya, jam 12.38 atau 12.37 begitu ya. Jadi bukan jam 1 kurang 1/4 lagi. Ya, enam. Ya sudah agak maju. Jadi muadzin hendaklah memperhatikan waktu-waktu adzannya, ya, waktu-waktu adzannya. Ya, enam. Sehingga jangan terlalu mundur, ya, jangan terlalu terlambat daripada waktu yang ada. Dan demikian juga jangan terlalu tempo. Tapi insyaallah taala untuk keterangan global dari hadis ini pada waktu yang akan datang. Kemudian kami ingatkan untuk yang jaga malam ini, ya, diharapkan enam berpartisipasinya antum semuanya, ya, enam untuk kita berjaga malam untuk kepentingan kita bersama. Ya, enam. Tapi demikian juga kita saling mengingatkan anak-anak kita di waktu siang dan di waktu malam untuk waktu-waktu istirahat mereka dan waktu-waktu bermain mereka. Ya, enam. Diharapkan untuk kerjasamanya kita semuanya, karena enam, tidak mungkin akan terwujud satu lingkungan yang baik, ya, satu keadaan tatanan masyarakat yang baik tanpa adanya kerjasama daripada penduduk yang ada di lingkungan tersebut. Ya, enam, dalam segala halnya, baik masalah pendidikannya, keamanannya, kebersihannya, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, oleh karenanya diharapkan partisipasi enam antum semuanya di dalam perkara-perkara yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk mewujudkan enam kebaikan-kebaikan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.